सुमराई का रपरा पाया भोजराय इसमिया धन सुमरा चलिया सुमरा इसमिया itu adalah jumlah yang tersusun dari apa ya? Mubtada' dan khabar. Kalau fi'liyah, fi'il dan fa'il. Dan isim itu ada tiga. Dan siapa namanya? Kasa. Masih ingat kasa. Isim itu ada tiga. Apa saja? Mufrad, musanna, musanna dan jamak. Mufrad, musanna dan jamak. Sama saja. Mufrad, musanna dan jamak semuanya itu ada mufakat dan ada muannas. Yang dimaksud di sini macam-macam isimnya dan jenis. Nah, kemudian isim mufrad itu yang menunjukkan satu, sana yang menunjukkan dua. Yang tambahan apa ya Pak? Alif dan nun atau ya dan nun. Alif dan nun pada keadaan apa ya? Rafa. Kemudian ya dan nun adalah dalam keadaan nasab dan jar. Kemudian jamak, sebutkan macam-macam jamak. Jamak takdir, jamak salim, jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki menunjukkan lebih dari dua. Laki-laki dengan tambahan apa? Wawu dan nun atau ya dan nun. Wawu dan nun kalau keadaannya roha, ya dan nun kalau keadaannya masam-masam siap. Kemudian jamak kemuannya salim dengan tambahan apa? Alif dan anuzan dan sa. Ada pun jamak takdir atau jamak takdir itu apa ya? Jamak yang tidak ada kamu ada maksudnya apa? Nah, dia berubah dari kata asal dari mufrad ya? Ya, asal itu yang menunjukkan lebih dari dua, yang dia itu adalah perubahan, terjadi perubahan dari mufradnya. Saya waladun auladun, baitun buyutun, rajulun rijalun. Kelasnya ini sudah ya? Sudah. Iya, tampil. Siapa yang sudah? Selesai. Jadi terus apa katanya? Ya, maksudnya kalau muhassinatun apa ya Ibrahim? Muhassinatun. Mat'adun ya. Kan. Mat'adun. Apa ya biasa? Assalamualaikum. مقاعد مقاعد لسان الناس مقاعد مقاعد جمع تفسير ada jamak itu jamaknya tafsir saja juga jamak mudzakkar salim. Makanya jamak mudzakkar salim saja tidak jamak tafsir. Ternyata yang Ustaz itu punya jamak tafsir dan punya jamak mudzakkar salim. Soalnya ibnun itu bisa abnaun dan bisa banuna. Talibun, bisa talibuna, bisa tullabun. Kalau mak'adu, mak'adun, tidak ada jamak mudzakkar salim. Maqa'idu. Babun ya, Abu Ibrahim. Abu Wabun. Nasirun ya. Nasirun. Sa'imun. Apa? Sa'imuna. Sa'imatun. Mujtahidun Mujtahidatun Mujtahidatun Kursiyun Bukan Arasi Arasi Kemudian kalamun aslamun fasikun fusukun kalau fiskun fusukun fiskun fusukun fiskun itu perbuatannya perbuatan tak namanya fusukun kepastikan kepastikan. Tapi kalau fasikun ini orangnya, isim fa'il, orang yang fasik, namanya fasikun. Bukan. Siapa yang tahu? Bukan. Fasakotun. Anda dapat dari mana? Ya, bukan. Ada lagi. Ada lagi. Fasikun. Ya bisa fasikun. Tahu apa? Sama, sama taksirnya fasikun. Fusakun. Fusakun. Fusakun sinnya panjang. Fasakun ya itu juga. Ya kadang satu kalimat mufrad itu punya banyak jamak. Fasakun Kusapun Fasipuna. Kemudian Nahrun ya Ahmad Anharun ya, kasih tahu kita sama ya. Kemudian Nabiun siapa namanya lupa Ubaidah ya. Sadiqatun Sadiqatun Musyrikatun Musyrikatun Faizun Faizuna Faizuna Jannatun Jinan Jinan kalau jinan itu jamak tafsir. Ada lagi jamaknya? Jannatun. Jinanun. Kemudian nurun. Ya, aku baca. Anwarun. Oh ya. Yang dipelajari sudah ada istilah atau sudah dipahami semuanya. Kita lanjutkan al-asmaul khamsah. Asmaul khamsah artinya isim-isim yang lima. Kenapa dia mempunyai istilah sendiri? Ya, karena dia punya i'rab tersendiri, tidak seperti isim-isim yang lainnya. Yang punya i'rab tersendiri yaitu abuka, asmaul khamsa, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumali. Ini dalam keadaan rofa, dalam keadaan merfu', rofanya dengan domba, dengan wawu. Abuka, alamat rofanya wawu. Akhuka, hamuka, fuka, zumali. Abu nabarnya ayah, ayahmu. Akhuka, hamuka, hamuka apa? Ipar, iparmu. Kalau hamuka berarti iparmu perempuan, karena yang mukhatab, yang diajak bicara laki-laki, ka. Yang diajak bicara laki, afan. Hamuka, hamuka, yang diajak bicara laki-laki, itu ipar. Yang tidak mesti perempuan, afan. Hamuka, kalau yang diajak bicara perempuan, hamuki. Fuka, fu abarnya mulut. Fuka artinya mulut. Zumalin artinya yang memiliki harta. Nah, ini asmaul khamsa, dia di i'rab seperti isim-isim i'rab menjadi asmaul khamsa. Kalau dia itu mufrad abu, tidak boleh dijamak. Kalau dijamak dia i'rabnya i'rab jamak taksir. I'rabnya i'rab jamak taksir. Abuka, jamaknya apa? Abauka. Kalau tidak lagi asmaul khamsah kalau dijamak. Atau kalau dimusannakan tidak bisa, harus mufrad. Asmaul khamsah yang masuk dalam asmaul khamsah yaitu abun, akhun, hamun, fu, famun, mudandu, syaratnya dia harus mufrad. Syaratnya dia harus mufrad, tidak boleh musanna, tidak boleh jamak. Kalau musanna ya dia di i'rab i'rabnya musanna. Kalau jamak ya dia i'rab dengan i'rabnya jamak. Bukan asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu mufrad. Kemudian syarat kedua, dia harus mudhaf. Syarat kedua, dia harus mudhaf. Mudhaf itu apa? Disandarkan kepada istilahnya. Disandarkan itu apa? Disandarkan itu yang menunjukkan milik atau menunjukkan dari asal. Ya, kalau abuka ini menunjukkan milik ayahmu, itu ayah milikmu gitu. Akhuka itu saudaramu, menunjukkan milik, yaitu saudara milikmu. Amuka, fuka, zumali. Kemudian syarat yang ketiga, mudhofnya tidak boleh kepada yang mutakallim. Mudhofnya terhadap selain ya mutakallim. Mudhofnya dengan selain ya mutakallim. Karena kalau mudhof terhadap ya mutakallim, maka dia bukan lagi asmaul khamsah, maka dikatakan abi, akhi, hami, fi, zi, gitu. Bukan lagi dikatakan asmaul khamsah. Kalau mudhofnya terhadap ya mutakallim, maka dia i'rabnya dengan harakat mufrad jarrah. Asmaul khamsah dikatakan asmaul khamsah apabila abun, akhun, hamun, fun, mudandu, famun, dandu. Apabila limanya ini, kelima isim ini memenuhi syarat yang kita kasih, harus mufrad, harus mudhaf, dan mudhafnya terhadap selain ya mutakallim. Abu itu mudhaf, kafnya itu dhamir mudhaf nilai. Dan mudhaf ilainya ini enggak harus ta, boleh yang lainnya. Walaupun kepada isim zahir dengan apa? Abu Muhammadin. Muhammadin isim zahir, bukan domir. Enggak mesti ka. Ini sebagai apa? Biar mudah untuk mengingat-ingat asmaul khamsah, kemudian pakai ka, abu ka, akhu ka, hamu ka, fu ka, zumalin. Ini untuk mempermudah menghafal zumalin. Yang mana mudhaf ilainya yaitu terserah apa saja kecuali apa tadi? Kecuali ya mutakallim. Abu Ahmadah, Abu Ibrahimah boleh. Aku Ibrahimah boleh. Aku Muhammadin boleh. Kalau bamir lain misalnya apa? Abuhu boleh, abuhuma, abukum, akhukum, hamukum, kukum. Kalau zu, nah ini kalau zu enggak boleh, dia domir enggak boleh. Harus isim zahir. Mudhafnya harus isim zahir, enggak boleh zuhu, enggak boleh zuhuma, enggak boleh zukum, enggak bisa. Harus isim zahir. Zumalin, yang memiliki harta. Zusayyaratin, yang memiliki mobil. Zukitabin, yang memiliki kitab. Paham ya? Kemudian abaka, akhaka, hamaka, faka, zamalin. Ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan mansub, maksudnya dengan alif. Abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Ini dalam keadaan majrur. At-tamrin, ij'al ma ya'ti kama dhukira. Ija'al ma ya'ti kama zikira. Jadikanlah apa yang sesuatu berikut ini bagaimana disebutkan. Abu Bakrin, Abu Dawud, Abu Aliin, Abu Hurairah, Abu Imin, Abu Fadlin, Abu Sa'idin, Abu Talibin. Ya. Allah alam apa maksudnya. Ya, dirubahkan apa? Ya betul. Dan juga kelahir. Iya. Jadi kan keadaan nasab dan majrur ahsan. Iya, kelahiran. Ya, Fadl ya, Abu Ibrahim, Abu Bakrin. Abu Adarat. Abu Dawud, sebenarnya. Iya, jadikan seperti yang di atas. Abu Dawud. Iya. Ya, seperti di atas. Abu ka, abaka, adika. Lalu Abu Dawud, ya. Iya. Di jadikan seperti di atas. Aku ka, abaka, adika. Berarti apa? Aba Aba Dawud, Abi Dawud. Ya. Baik. Aba Dawudah, Abi Dawudah. Aku Aliyin. Ya, berbeda. Kemudian urut. Aku Aliyin. Kemudian Aku Aliyin. Aku Aliyin. Contohnya Aku Aliyin. Ya. Aku Aliyin. kemudian kemudian Abi Hurairah. Ya kenapa kok di fathah Abu Dawud, Abu Hurairah? Apa jawabnya? Kenapa kok Hurairah di fathah? Kenapa? Iya, dia maksudnya dengan fathah karena isim alladzi la yansharif. Kalau Bakrin dia dikasar karena dia munsharif. Aliyun, dia munsharif dikasar. Tapi kalau aku ka, kenapa kok difatah? Ya, aku berani. Kenapa kok enggak aku ki, kok difatah kenapa? Mudhafilah itu kan majrur dengan kasrah. Kenapa kok aku ka kok difatah? Kok tidak berubah menjadi kasrah? Kayaknya apa? Iya, kayaknya. Kenapa? Mabni. Karena dia mabni. Mabni itu tidak bisa berubah dengan suatu amin, tidak ada perubahan. Ya, kalau dikatakan ka itu dhamirun mabniyun al-fathhi. Kemudian apa? Fi mahalli. Pada kedudukannya jar mudhafun ilaih. Yaitu tidak dikatakan mudhaf ilaih tapi menduduki. Menduduki kedudukannya jar sebagai mudhaf ilaih. Kalau dia sendiri mabni ka dhamir mabni alal fathhi fi mahalli mudhaf jar mudhafun ilaih. Dia mudhaf ilaih itu kedudukannya saja. Dia sendirinya itu mabni. Tidak dikatakan mudhaf ilaih saja, tapi dikatakan menduduki kesimpulannya mudhaf ilaih. Paham ya? Kemudian mu'ilmun. Fadal Pak Iwan. Ya. Kemudian al-maksur, isim maksur. Al-maksur wa kull ismin mu'rabin. Setiap isim yang mu'rab. Akhiruhu, kembali pada isim. Akhir isim tersebut adalah alifun lazimatun. Alif lazimah. Alif lazimah. Apa yang dimaksud dengan lazimah? Lazimah yaitu talzim al-alifah, talzim al-ism. Karena dia selalu bersama dengan ism tersebut. Dia dikatakan lazimah itu yang ini bersama-sama, yang menetap. Lazimah yang menetap bersama ism. Alif itu menetap bersama ism, tidak terpisah dari ism tersebut. Misalnya al-fatah, alifnya ini tidak pernah terpisah dari al-fatah, selalu ada alif itu, enggak lepas. Al-fatah ini akhirnya apa? Alif lazimah. Al-wusta akhirnya alif lazimah. Alif lazimah penulisannya seperti itu, seperti ya. Dari mana kalau tahu alif itu adalah lazimah? Dilihat harakat sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah, berarti itu adalah alif. Akhirnya itu adalah alif. Kalau sebelumnya fathah, al-fatah, al-musta, sebelumnya alif, al-mustafa, al-huda, Musa, Isa, semuanya itu sebelum bunyinya adalah alif, berarti afan fathah, bunyinya fathah. Dari tadiannya bilang apa? Alif atau fathah? Sebelumnya alif. Sebelumnya adalah fathah. Sabkul lisan. Kalau sebelum akhir yaitu fathah, berarti yang akhir itu adalah alif. Ya semuanya itu sebelumnya fathah, berarti akhirnya alif. Nah kalau sebelum akhir kasrah berarti ya. Ya berarti ya. Seperti anda melihat dulu al-mankus, contoh-contoh dari al-mankus. Al-hadi, az-zani, ad-da'i, ar-rami, al-qadhi, an-nahi. Ini kan sama ya, enggak ada titiknya. Enggak ada titiknya. Walaupun ya sering kita dapati, kalau mankus itu ada titiknya, sering kita dapati. Tapi kadang-kadang isim mankus itu tidak ada titik. Lalu bagaimana kita membedakan antara yang maksur dengan mankus? Lihat sebelum harakat, sebelum akhir ya, lihat harakatnya. Kalau sebelumnya itu kasrah berarti mankus. Kalau sebelumnya fathah berarti dia itu maksur. Ya. Kita lihat istilahnya al-mankus wa mankus, dia adalah kullu ismin, setiap isim mu'rabun yang mu'rab. Mu'rab itu bukan apa? Bukan mabni. Akhiruhu, akhir dari isim tersebut adalah ya'un lazimah. Ya' lazimah, yaitu talzam al-ismah. Yang ya' itu selalu menyertai isim tersebut, tidak terpisah. Maksuratun maqablaha, yang dikasrah sebelum ya. Dikasrah sebelum ya. Contohnya al-hadi, az-zani, ad-da'i, ar-rami, al-qadhi, an-nahi. Ya. Al-hadi artinya apa? Yang memberi petunjuk. Az-zani, zina. Ad-da'i, da'i. Rami apa? Ar-rami yang orang yang melempar. Al-qadhi, qadhi. An-nahi apa? Orang yang melarang. An-nahi. Kalau nahyun larangan masdar, kalau an-nahi itu isim fa'il, orang yang melarang. Ya, isim maksur dan isim itu mu'rab. Mu'rab artinya dia menerima i'rab, bisa marfu, bisa kalau dikatakan mu'rab berarti bisa marfu, bisa mansub dan bisa majrur. Kalau mabni tidak bisa marfu, mansub, majrur, enggak bisa. Enggak menerima i'rab. Kalau mu'rab berarti dia bisa marfu, mansub dan majrur. Nah, kalau maksur, marfu, mansub dan majrurnya itu dengan harakat apa? Muqaddarah. Marfu, mansub dan majrurnya itu dengan harakat muqaddarah, dengan harakat yang disembunyikan. Al-fatah, kalau dia marfu berarti dengan dhammah muqaddarah. Kalau mansub berarti dengan fathah muqaddarah. Kalau majrur berarti dengan kasrah muqaddarah. Minal fatah. Ya. Al-fata marfu, namanya muqaddara. Ra'aitul fata mansub, maksudnya dengan fathah muqaddara. Minal fata majrur dengan harakat muqaddara. Adapun mankus, dia bisa marfu, mansub dan majrur. Adapun marfu dan majrurnya itu dengan harakat muqaddarah. Adapun mansubnya dengan fathah zahirah. Kalau mansum, maka harokatnya tampak zahir. Ra'aitu zaniya, ya, fathahnya tampak. Kenapa? Ringan. Kalau akhirnya ya, fathah itu ringan di atas ya itu. Ra'aitu zaniya, ra'aitu fi'il fa'il az-zaniya maf'ul bi mansub. Ra'aitu zaniya. Tapi kalau dalam keadaan rafa, misalnya ja'az-zani, domahnya muqaddara. Kemudian kemudian fizani, akhirnya muqaddara. Paham ya? Kemudian al-isim alladhi la yansarif. Isim alladhi la yansarif, yaitu isim yang tidak menerima apa? Tanwin. La yansarif artinya la yakbalus sarf, tidak bertanwin. Wal ism alladhi la yadkhulu alaihi tanwin, huwa, dia adalah isim alladhi yang la yadkhulu alaihi, tidak masuk padanya at-tanwinu. Misalnya Aisyatu, Fatimatu, Ibrahimu, Ismailu, Sulaimanu, Utsmanu, Salmanu, Maryamu, Yusufu, Zainabu. Wasayati, dan akan datang insyaallah tafasiluhu, rincian-rinciannya. Rinciannya nanti, bukan sekarang pembahasan. Yang jelas kita di sini tahu bahwa isim alladzi la yansarif itu yang tidak bisa menerima tanwin. Kalau tidak bisa menerima tanwin, berarti dia kalau majrur dengan apa? Dengan apa? Isim alladzi la yansarif majrurnya dengan fathah. Majrurnya dengan fathah. Rafa', rafa'nya dengan dhamma, mansub dan majrurnya dengan fathah. Baik, tamrinun umumi, latihan umum. Umum yaitu mencakup semuanya, tidak terkhusus. Ufkur anwa'al asma'i, sebutkan macam-macam isim bima ya'ti pada sesuatu berikut ini. Dia isim apa? Jannatun muflihuna, muslimuna, ayatin, al-ka'baini, yadaini, al-fatau, al-fatau, al-fatwa itu disukun, al-fatwa. Kalau baca al-fatawa harus panjang al-fatawa gitu. Al-fatawa, ya gitu, insyaallah itu al-fatawa, ada aliknya al-fatawa. Karena kalau mufrad itu al-fatwatu, pakai ta marfutah, fatwatu, al-fatwatun, kalau mufrad fatwatun, al-fatwatu, akhirnya ta marfutah. Tapi kalau fatawa ini salah, harusnya ada alif al-fatawa, itu panjang alif ta-nya. Khadijatu, as-samawatu, anwarun, turukun, sufyanu, al-mufti, kulubuhum, as-ta'i, a'ma, abduha, muslihuna, maradun, sabiratun. Itu di apa, sebutkan macam isimnya, termasuk isim apa. Tadi isim itu ada berapa? Ada tiga, mufrad, musanna, dan ya, di sini tentukan apakah dia itu mufrad, musanna, atau jamak. Kalau jamak, jelaskan jamak apa. Apakah salim, mana salim, ataukah jamak takfir, jelaskan ya. Disebutkan macam isimnya dan juga dicari artinya. Ada artinya. Baik, dulu ya. secara utuh. Ada satu apa ada dua? Satu. Ya, enggak. Ini ya kalau bisa pakai sendiri-sendiri ya, biar lebih enak belajarnya. Kemarin kita belajar apa? Dhamair. Dhamair. Ada dhamir rafa' muttasil. Dhamair. Dhamair. Ada dhamir rafa' munfasil. Ada dhamir nasab munfasil, dhamir rafa' muttasil fil madhi, masyaallah. Mana saja apa? Dhamir rafa' muttasil fil mudhari. Sebutkan dhamir rafa' munfasil ya. Beda. Siapa apa beda? Ini. Siapa dia? Siapa? Ini. Kata Chris. Al-kifayah fil qawaid as-sarfiyah. Dhamir rafa' munfasil. Sekarang dhamir nasab ya, harus berhenti. Sekarang domir apa? Mutasilan bil madhi. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Ya, betul ya. Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'altuna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Iya, kemudian soal itu فعل من الضمير المتصل بالماضي يا أخ أبو كريم فعل الضمير مقدرة أنتوا أبا تذكر يا تذكره هو هو جوازين أو وجوبا جوازا apa maksudnya jawazan dan wujudan? Jawazan itu boleh, boleh ada huanya, boleh tidak. Ya. Misalnya kalau jalasa ya, jalasa, jalasa Muhammadun, jalasa di situ ada pemberi apa enggak? Nah, jalasa Muhammadun, jalasa ada pemberi apa enggak? Tapi kalau Muhammadun jalasa, jalasannya itu ada gambar apa enggak? Ada apa enggak? Muhammadun jalasa, ada apa enggak? Faalnya apa? Jalasa di situ. Domir musadir takdiru huwa, kembalinya kepada Muhammad. Iya. Maksudnya apa jawazan? Jawazan itu boleh menyimpan domir, boleh tidak. Ya. Menyimpannya itu sifatnya itu boleh. Kalau fa'alnya zahir maka tidak ada domir. Kalau fa'alnya bukan zahir maka fa'alnya adalah domir. Beda dengan wujuban. Kalau di fi'il madhi tidak ada wujuban. Tidak ada wujuban. Yang wujuban di fi'il mudhari. Misalnya aktubu, aktubu di situ fa'alnya apa? Domir mustatir takdiruhu ana, domir mustatir wujuban takdiruhu ana. Aktubu, saya menulis. Karena di situ tidak mungkin kalau fa'alnya itu aktubu Muhammad itu tidak bisa. Tidak bisa failnya itu isim jair, tidak bisa. Harus domir. Karena saya, aktubu. Kalaupun disebutkan setelahnya aktubu ana, ananya itu bukan sebagai fa'il, tapi dia sebagai taukid, yaitu mempertegas aktubu ana, artinya saya sendiri yang menulis, bukan orang lain. Aktubu ana. Dan kalau aktubu saja itu fa'ilnya itu dhamir musafir wujuban. Naktubu kami wujuban, karena apa? Harus ada nahnunya, nggak bisa tidak. Yang dhamir mustatir, yang apa? Dhamir mustatir pada madhi itu pada fa'ala sama fa'alat saja. Fa'ala sama fa'alat. Kalau fa'ala, dhamir mustatirnya itu adalah huwa. Kalau fa'alat, dhamir mustatirnya itu adalah apa? Apa? Iya. Bukan tak salah. Taknya itu sebagai tanda. Kalau fa'ilnya itu muannats. Ta'anits itu sebagai tanda kalau pelakunya itu perempuan. Dia sendiri bukan dhamir. Paham ya? Adapun yang lainnya itu tidak mutasil, tidak mustatir, semuanya itu ada terlihat. Kalau fa'ala, mana fa'alnya ya? Mana dhamirnya? Alif. Fa'alu. Ya, baiklah. Wow. Fa'alat, dhamir mustatir takdiriyah. Fa'alata, ya mana? Fa'alata. Alif tasmiyah, ta'nya itu alamat. Alamat apa? Alamat ta'nits. Alamat bahwa pelakunya itu muannats. Berarti dua orangnya itu perempuan. Fa'alata. Dua orangnya perempuan. Tapi kalau misalnya dua orang, laki-laki sama perempuan, perempuannya kalah, memakai mutakar fa'ala. Fa'alna, mana fa'alnya, mana pemerintah Pak Imam? Nuniswa. Fa'alta itu ta. Ya, tuma tumti tuma sunna tu la. Paham ya? Kemudian dhamir muttasil bil mudhari. Fadal ya. Ya. Ada yang apa? Kalau hafal, alhamdulillah tidak perlu juga. Masih tanya aja. Ya, di sini yang mustatir ada berapa? Yang mustatir ada 4. Yaf'ilu, taf'ilu, taf'ilu yang iya, yaf'ilu, yaf'ilana, yaf'iluna, taf'ilu. Yaf'ilu, taf'ilu, af'ilu sama apa lagi? Naf'ilu. Itu dhamir rafa' mutasilnya itu mustatir. Mutasilnya itu mustatir. Ataupun yang lainnya itu baris, baris itu yang tampak. Yaf'ilu itu dhamirnya hiya, huwa. Kemudian taf'ilu, bukan taf'ilu, ya taf'ilu dua-duanya. Yang hiya sama anta. Iya, hiya sama anta. Hiya sama anta. Taf'ilu, taf'ilu hiya. Kemudian taf'ilu anta. Taf'ilu anta. Kemudian af'ilu, yaitu ana. Naf'ilu, yaitu apa? نحن. معنى يعني جوازا، أن جوازا هو سما هي، هو سما هي يعني يفعل سما تفعل هي، itu yang apa mustatir. Adapun taf'ilu anta itu mustatirnya itu wujuban. Yang jawazan tadi yaf'ilu sama taf'ilu hiya, itu jawazan. Apa artinya jawazan? Boleh memuat dhamir, boleh tidak. Yaktubu Muhammadun. Ada enggak dhamirnya? Enggak ada. Karena Muhammadun sebagai fa'il. Tapi kalau Muhammadun yaktubu, Muhammadun itu mubtada, yaktubu itu khabar. Yaktubu mana fa'alnya? Dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Taf'ilu sama. Jawazan. Takdiruhu hiya. Adapun taf'ilu itu wujuban. Dhamir mustatirnya wujuban, harus memuat dhamir taf'ilu anta. Taf'ilu yaitu anta. Nah, kalau misalnya disebutkan taf'ilu anta, anta itu sebagai apa? Sebagai apa tadi? Taukid. Kalau taf'ilu anta, anta sebagai taukid, bukan sebagai fa'il, bukan sebagai dhamirnya, bukan. Taf'ilu ana wujuban, naf'ilu nahnu wujuban. Ataupun yang lainnya itu baris. Fa'alnya baris. Yaf'ilani. Fa'alnya apa? Alif tasniyah. Yaitu dhamirnya alif tasniyah. Nunnya itu apa? Alamat. Alamat apa? Alamat nunnya. Apa? Bukan. Nun, nun. Yaf'ilani nunnya. Na, ni. Alamat rafa, karena dia asmaul khamsah. Asmaul khamsah af'al khamsah rafa'nya dengan nun. Yaf'ilani, yaf'iluna. Mana dhamirnya? Dhamir muttasil, dhamir rafa' muttasilnya mana? Wawu jama'ah. Nunnya alamat, alamat yaf'iluna. Nunnya alamat alamat rafa. Ini biasanya dengan jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim itu isim, kalau ini yaf'iluna ini fi'il. Kalau jamak mudzakkar salim muslimuna, kalau jamak mudzakkar salim muslimuna, wawu dan nunnya itu tambahan. Wawunya itu alamat rafa, nunnya itu apa? Nunnya itu tambahan, bukan alamat rafa. Kalau muslimuna, muslimuna wawunya itu alamat rafa. Kalau yaf'iluna, wawunya itu adalah fa'il. Alamat rafanya apa? Nun. Falafal khamsah yaf'uluna, rafanya itu nun. Wawu itu sebagai dhamir muttasil. Yang berikutnya bukannya rafa sebagai fa'il. Kalau muslimuna, wawunya itu alamat rafa, nunnya itu adalah apa? Tambahan, bukan alamat rafa. Paham ya? Taf'ilani alif, yaf'ilna nun, taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina. Dhamirnya apa taf'ilina? Ya mu'annasah mukha khobah. Taf'ilani alif tasniyah, taf'ilna yaitu nun. Af'ilu dhamir rafa' muttasilnya adalah ana mustatir. Naf'ilu dhamir rafa' muttasilnya adalah mustatir yaitu nahnu. Paham ya? Dhamir rafa' muttasil pada mudhari'. Kemudian kita masuk pada dhamir rafa' muttasil bil amr. Dhamir rafa' yang bersambung dengan amr. Tasrifnya fil amr cuma 6 saja. Semuanya itu mukhatab. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. karena fil amr perintah itu ya kepada yang diajak bicara. Nah, mungkin apa merintah orang yang lain kecuali dengan perantara. Perintahkan kepada fulan. Tapi siapa yang diperintahkan? Fulan, tapi melalui perantara. Jadi secara asal fil amr namanya perintah itu kepada orang yang diajak bicara. Makanya fil amr pemberinya semuanya itu mukhatab, anta, antuma, antum, anti, antuma, antumlah. If'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'illa. If'il dhamir rafa' muttasilnya apa? Dhamir mustatir wujudan takdiruhu anta. If'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'illa. Dhamir mustatir wujudan takdirnya anta. If'ila mana dhamir, mana itu ya dhamir rafa' muttasilnya? Alif tasmiyah. Dan yang hilang yang mana fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya yang mukhatab. If'il dari taf'ilu. If'ila dari taf'ilani. If'ilu dari taf'iluna. If'ili dari taf'ilina. If'ila dari taf'ilani. If'ilna dari taf'ilna. Tapi huruf mudhara'nya semuanya dihilangkan diganti alif. Kemudian akhirnya itu dihilangkan. Ya, if'il, if'ila. If'ila itu alif tasmiyah. Yaitu fi'il amr kalau mudhari'nya itu af'al khamsah maka nunnya hilang dari taf'ilani, nunnya hilang. If'ilu dari taf'iluna dhamir rafa' muttasilnya apa? Apa? Wawu jama'ah. If'ili dari taf'ilina dhamir rafa' muttasilnya apa? Ya mu'annatsa mukhadaba yaitu anti. If'ila yaitu isamun mudzakkar sama mu'annas. If'ila alif tasmiyah. If'ilna apa dhamir rafa' muttasilnya? If'ilna dhamir rafa' muttasilnya apa? Bukan. If'ilna dari taf'ilna. Apa? Apa? Yatunna nun niswa. Nun niswa. Kalau if'il artinya dalam engkau laki-laki berbuat. If'ila adalah kalian berdua laki-laki berbuat. If'ilu adalah kalian laki-laki berbuat. If'ili adalah engkau perempuan berbuat. If'ila adalah kalian berdua perempuan berbuat. If'ilna adalah kalian perempuan berbuat. Ya kan ya? Tentang dhamair yang muttasil bil mudhari'. Ya bil amr. Kemudian dhamir rafa' muttasil bin nahi. Bin nahi. Dhamir rafa' muttasil yang bersambung dengan larangan. Fi'il nahi. Fi'il nahi itu mudhari' yang kemasukan la nahiyah. Ya. Fi'il nahi itu fi'il mudhari' yang kemasukan la nahiyah. Apa amalannya la nahiyah? Menjazmkan fi'il mudhari'. Jazmnya fi'il mudhari' itu dengan apa? Kalau saya akhir, jazmnya dengan sukun. Kalau af'al khamsah, jazmnya dengan hadfu nun. Dan di situ la taf'al, ya jazmnya dengan sukun karena apa? Sahih, saya akhir. Saya akhir itu bukan mu'tal. Bukan mu'tal itu tidak ada, akhirnya bukan ya, alif dan waw. La taf'il, la taf'ila, asalnya taf'ilani, la taf'ila. Mana kalau la taf'il ini sama dhamirnya seperti yang ada dalam fi'il amr. Sama. Sama dengan apa yang dhamirnya sama dengan apa yang ada di fi'il mudhari', karena ini semuanya adalah fi'il mudhari' yang kemasukan la nahiyah. Yang kemasukan la nahiyah, dhamirnya sama pada fi'il mudhari'. La taf'il, apa dhamirnya? Mustadir tasirhu anta. La taf'ila, asalnya taf'ila ini karena kemasuk, karena dia mazmum maka nunnya hilang. Taf'ila ini dhamir muttasilnya apa? Alif tasniyah. La taf'ilu wawu jama'ah. La taf'ili itu ya mu'annasah mukhababah. La taf'ila alif tasniyah. La taf'ila yaitu nun mislah. Kalau la taf'al, akhirnya apa ya akhirnya? La taf'ila, la taf'ilu, janganlah kalian laki-laki berbuat. La taf'ili ya, ya baca. Janganlah engkau perempuan berbuat. La taf'ila, la taf'ila, ya paham ya, domair, domair rafa mutasil di sini, paham? Yang bersambung dengan macam-macamnya itu bersambung dengan ma'li, mudhari, amr, nahi, dhamir rafa, itu ada yang munfasil. Kalau difahami, kita masuk pada dhamir nasab al-muttasil bil-fi'l. Ya, dia dikatakan dhamir nasab karena menduduki kedudukannya nasab. Sebagai apa? Dikatakan dhamir nasab karena dia kedudukannya mansub. Sebagai apa? Maf'ulun bihi. Ya. Naam. Yaitu nasarahu, nasarahuma, nasarahum, nasaraha, nasarahuma, nasarahunna, nasaraka, nasarakuma, nasarakum, nasaraki, nasarakuma, nasarakunna, nasarani, nasarana. Di situ nasarahu, nasara ini sudah tergabung padanya fi'il dan fa'il. Asalnya semuanya itu nasarata, nasara saja. Nasara, nasara, nasara, nasara, semuanya itu nasara, kemudian ditambah hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kumakum, ila akhir. Ya. Nah, nasara itu sudah terkandung padanya fa'il. Apa fa'ilnya? Apa? Dhamir mustatir takdir hu, huwa. Ya. Sehingga dhamir yang setelahnya itu dia mansub sebagai maf'ul bih. Ya, kalau tidak ditampakkan fa'ilnya maka dhamirnya itu huwa. Tapi kalau ditampakkan fa'ilnya misalnya nasarahu Muhammadin. Berarti fa'ilnya apa? Muhammadin, bukan huwa. Ya, karena mustadirnya ini sifatnya apa tadi? Jaiz. Sifatnya jaiz. Boleh memuat dhamir, boleh tidak. Kalau nasarahu berarti dhamirnya adalah fa'ilnya adalah dhamir mustadir huwa. Tapi kalau nasarahu aliyun ada dhamirnya, misafir apa enggak? Enggak ada. karena sudah dizahirkan fa'alnya itu aliyun, nasarahu aliyun. Ya, nasarahuma aliyun, nasarahum aliyun, nasarahuha aliyun, nasarahuma aliyun, nasarahunna aliyun, ila akhirin. Nasarani aliyun, nasarana aliyun. Lah, dhamair di sini yang ditampakkan di sini kedudukannya mansub sebagai maf'ul bih. Dia bersambung dengan fi'il, fi'il madhi. Nasarahu berarti apa? Dia telah menolong dia laki-laki. Nasarahuma, dia telah menolong mereka berdua laki-laki. Nasarahum, dia telah menolong mereka laki-laki banyak. Nasaraha, nasarahuma, nasarahunna, dia telah menolong mereka perempuan. Nasaraka, dia telah menolongmu. Nasarahuma, dia telah menolong kalian berdua. Nasarakum, dia telah menolong kalian. Nasaraki, dia telah menolongmu wahai perempuan. Nasarakuma, nasarakunna, kalian perempuan. Nasarani, dia telah menolong saya. Nasarana, dia telah menolong kami. Paham ya? Abu Ibrahim terdahulu dibaca tor nasarohu. Iya. Nasarohu nasarohna nasarohu nasarohna nasarohna nasarohu nasarohna. Sama-sama. Nasarum. Nasarum. Kemudian dhamir khafd bil idhafah. Dhamir khafd dengan idhafah. Dengan sebab idhafah. Dhamir khafd bil idhafah yani dhamir dia kedudukannya khafd dengan sebab idhofah. Dengan sebab idhofah berarti dhamir itu kedudukannya sebagai apa? Mudhafun ilaih. Khafdun bil idhofah artinya yang khafad dengan sebab mudhaf. Dengan sebab idhofah, mudhaf. Mudhafnya isim terhadap dia. Penyandaran isim terhadap dia. Ya, ini sama kita kembali kepada huwa huma hum ya huma humna anta huma antum. Dhamir khafad bil idhafah itu memakainya huwa, hu, huma, hum, ha, hun, huma, hunna, ka, kuma, kum, i, kuma, kunna. Kemudian ya, mudanna. Ya, gak boleh baitu huwa, gak boleh baitu anta, gak boleh. Apa? Baituka. Baitu antum, gak boleh. Tapi apa? Baitukum. Baitu anti salah, baitu ki. Baitu antunna salah, tapi baitu kunna. Ya, paham ya? Jadi harus bisa menempatkan masing-masing. Jangan sampai dicampur-campur. Yang penting dikasih dhamir, enggak. Rumahnya dia. Kemudian dikatakan baitu rumah itu baitun, kemudian dia itu huwa, berarti baitu huwa. Salah, baituhu. Ini sudah ada ketetapannya. Kalau dhamir khafad dengan sebab idhofah itu pakainya tuhu bukan huwa. Huwa itu domir apa? Rafa mud mun fasil. Domir rafa mun fasil. Ya. Domir rafa mun fasil huwa. Tapi kalau domir nasab mun fasilnya huwa apa ya? Domir nasabnya mun fasil huwa apa? Sudah, nanti anu sudah baca kita. Ya, nomor nasab munfasilnya huwa apa? Tadi sudah dites, sudah hafal. Nah, itu munfasil. Nah, itu pasti bersambung. Jadi tadi, nasoroha. Ya, apa itu? Nomor nasab munfasilnya huwa apa? Ya, bahasa, Pak Imam. Domir nasab munfasilnya huwa apa? Tidak ada benar-benar. Kayaknya sudah dipalsu. Sudah kita tahu. Alhamdulillah. Iya. Iya. Kalau domir nasab munfasilnya antum apa? Ibrahim. Iya. Iya. Harus ditempatkan domir itu sebagai munfasilnya. Dia itu marfu atau mansub. Kalau dia itu marfu ya dikasih domir rafa. Kalau mansub ya dikasih domir nasab. Kemudian masalah kedua, bisa enggak mutasil? Kalau bisa mutasil maka disambung. Nah, kalau tidak bisa mutasil maka disisa. Kalau bersambung bagaimana? Ya tadi contohnya nasarahu, nasarahuma, nasarahu, nasaraha, nasarahu, nasarahuma. Nah, kalau mungkin disambung, disambung. Tapi kalau tidak bisa disambung maka makanya apa? Memir yang mun fasil. Iyahu, iyahu, iyahu, iyahu. Itu ya. Ya sekarang yang kita bahas sekarang domir yang khafad bil idhafah, ya. Maksudnya itu apa? Maksudnya kalau domir ini dia itu posisinya sebagai mudhaf ilaih, posisinya majrur, makhfud dengan sebab idhafah. Apa yang cocok? Apa yang seharusnya domir perubahannya itu bagaimana? Ya itu di sini. Baituhu, baituhuma, baituhum. Tidak boleh baitu iyahu, tidak boleh salah. Karena iyahu itu domir nasab. Ini posisinya majrur ini. Baitu huwa, tidak boleh. Karena huwa itu posisinya rafa. Nah, kenapa ini posisinya majrur ini? Harus ditempatkan masing-masingnya itu sesuai dengan i'rabnya, sesuai dengan kedudukan i'rabnya. Baituhu, baituhuma, baituhum. Ya. Fadal ya Allah. Raja. Tanpa melihat. Baituka, baitukuma. Baitukuma, baitukunna. Baitukum. Baitukum. Baik. Apa orang-orang bilangnya gitu, bad anak, salah. Baik. Abiana, boleh? Harusnya apa? Abi. Lagi sudah terlanjur tersesar di mana-mana. Padahal saja ya. Baik itu baik tuha, Baiti dan sahabat Baitina. Ya, Baitina. Baitina kalau dia majur si Baitina. Tapi kalau tidak ada huruf jarnya Baitina. Kemudian ya, dhamir khafad dan sahabat idhafah. Kemudian berikutnya dhamir khafad bil harf dengan sebab huruf. Huruf apa maksudnya? Huruf jar. Huruf jar itu apa? Min, ila, an, ala, fi, iba, wal, ba, wal, kaf, wal, ya. Ya, di situ dijelaskan yaitu min, ila, an, ala, fi, fi, la. Dinamakan dhamir khafad atau dhamir jar. Dengan huruf seperti, nah itu tinggal kasih dhamir. Dhamirnya sama dengan yang di atas tadi. Huhumahum, ahumahunna, kakumakum, tikumakunna. Ya. Ya, tanpa melihat untuk membiasakan biar terbiasa, kita harus sering membaca. Ya, qul ya hadirin lim. Ilaihi. Ya, kalau min ya minhu. Tapi kalau ila enggak boleh, ilaihu enggak boleh. Ilaihi. Ya, karena menyesuaikan dengan ya. Menyesuaikan dengan ya. Ilaihi. Kenapa dibaca hi mabni di atas kasrah? Karena sebelum ha itu ada ya. Karena kalau dibaca dhamma berat bagi orang Arab untuk mengucapkan ilaihu itu enggak bisa. Bisanya ilaihi. Ilaihi, maka di mabnikan di atas kasrah. Bukan hi itu karena dia majur dengan ila, enggak. Tapi hi-nya itu mabni. Mabni di atas kasrah karena menyesuaikan dengan ya. Apa yang sesuai dengan ya? Kasrah, bukan dhamma, bukan fathah. Ilaihi, ilaihima, ilaihim. Enggak boleh ilaihum, enggak boleh. Sama, dibaca him itu menyesuaikan dengan ya. Baru selainnya itu ya tetap enggak berubah. Fadal ilah. Ilaihinna. Ilaihinna. Ilaina. Ya, ila ana. Ilaiya. Ilaiya. Ya, ilaiya. Ilaiya. Ilaina. Karena apa? Ya-nya di situ dua kan, ila. Ya pertama, kemudian tambah ya kedua, kemudian digabungkan menjadi ilaiya. ilayya ilayna. Ilayya yaknya itu ya mutakallim. Kemudian fi ya faedah. Fiha iya iya iya kemudian fi fiha fiha fihima fihimna ya fina lam bagaimana ya الحركات الحركات مثل حركات ada dhamma fatha kasrah sukun tasydid dikatakan syaddah dhammatun fathatun kasratun sukunun syaddatun tanwinun dhamma tanwinun fatha tanwinun kasrah maddah maddah yaitu mad panjang. Kemudian huruful illah wa tab'id. Huruful illah, huruf-huruf illah ya, waw dan alif. Huruf illah ini berkaitan dengan akhir dari kalimat, akhir dari kata. Dia posisinya di akhir dari isim atau fi'il. Huruf illah ada tiga, ya, wawu, dan alif. Kalau bersambung dengan fi'il, berarti dia fi'il mu'tal yang akhirnya huruf illah. Kalau isim akhirnya huruf illah, namanya isim mu'tal. Isim yang akhirnya adalah huruf illah. Illatun itu artinya sebab atau penyakit. Ini arti secara bahasa. Illah artinya sebab atau dikatakan penyakit, artinya juga penyakit. Dinamakan begitu lantaran huruf wawu, alif, dan ya wau, alif, dan ya ini sering jadi sebab buah apa itu? Memanjangkan lain huruf ya, sebab memanjangkan lain huruf dan juga sering dibuang dari satu kalimat lantaran tidak perlu. Ya, dia dibuang karena apa? Karena dia majzum, majzum dia dibuang. Kemudian huruf-huruf tad'if, huruf-huruf tad'if itu ialah huruf kembar. Ya, huruf kembar, huruf tab'id itu huruf kembar yang beridghom. Huruf kembar yang beridghom, seperti idghom itu dimasukkan. Ya, contohnya farra, adda, dan sebagainya. Idgham itu artinya memasukkan satu huruf kepada satu huruf yang lainnya, seperti farara dijadikan farra. Nah, ini tafsir tasbih. Tafsir itu apa? Yang ain dan lam fi'ilnya itu hurufnya sama. Ya kan, farra. Asalnya dari farara. Kemudian dia ditab'id, tab'id itu diidghamkan. Ra pertama itu diidghamkan, dimasukkan pada ra kedua, menjadi farra, dijadikan satu. Itu tab'id. Tab'id biasa yang fa'ain fi'il dan lam fi'ilnya itu sama hurufnya. Adda, asalnya apa? Adada, jadi adda, ini tab'id. Marra dari marara, basa dari basata. Paham ya? Al-muqabalah, al-muqabalah yaitu mencocokkan. Fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Ya, kita tidak usah baca ini terlalu panjang. Jadi memahami fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il akan kita dalam mempelajari perubahan-perubahan tasrif kan pakai wazan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'ul maf'ulun maf'ulun maf'ulun. Nah itu ada yang namanya fa fi'ilnya, ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya. Nah itu huruf aslinya, asli dari kalimat yaitu fa, ain dan lam. Adapun lainnya itu tambahan, ziyadah. Misalnya mana'a, mana'a nunnya itu adalah fa fi'il, nunnya itu adalah ain fi'il, lam ainnya itu adalah lam fi'il, adalah lam fi'il. Nah, ini penting mengetahui fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Yang mana dalam pelajaran sorof ini harus difahami dengan benar. Karena dengan mengetahui fa, ain dan lam, dia mengetahui huruf ini asli atau tambahan. Gitu. Misalnya fa'ala, mana'a. Kalau istamna'a, saya istamna'a, berarti yang tambahan itu apa? Alif, sin dan ta. Mim, nun, ainnya itu adalah asli. Karena istamna'a berasal dari dia mengikuti wazan istaf'ala. Istaf'ala. Paham ya? Kharaja. Fa'ilnya kha. Ainnya adalah ra. Kemudian lamnya adalah jim. Tapi kalau takharraja, ya, takharraja, mana yang tambahan? Yang tambahan adalah ta. Ta. Kemudian kharraja, kha itu adalah fa'fi'il. Kemudian ro'nya itu dua. Ro'nya dua, yaitu kharraja, ro'nya dua. Ro' pertama itu adalah ain fi'il pertama. Ro' kedua, ain fi'il kedua. Jimnya itu adalah apa? Lam fi'il. Paham ya? Ya. Aza. Aza. Aza. Mana fa'ilnya? yaitu ain. Mana ain ya? Yaitu alif. Ada panjang ainnya. Mana lam fi'ilnya? Yaitu lam. Tapi kalau ista'adha dari istaf'ala, berarti tambahnya itu apa? Alif, sin dan ta. Makanya ini wajib untuk difahami antara fa'il, ain fi'il dan lam fi'il. Cukup ya pelajaran kita. Insyaallah tentang penjelasan fa'il, ain fi'il dan lam fi'il akan kita jelaskan lagi biar lebih dipahami pada pelajaran mendatang.